ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pembahasan kita dalam kitab Tauhid sudah masuk pada bab as-syafa'ah. Dan kita sudah jelaskan makna syafa'ah, pengertian dari syafa'at, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Bahwasanya syafa'at secara bahasa maknanya adalah syafa' didul witr, lawan dari ganjil yaitu genap. Dan dari sisi istilah, asy-syafa' atau asy-syafa'ah adalah at-tawassut bil ghair li jalbil maslahah wa daf'il madarrah. Tawassut, mengambil orang lain, menjadikan orang lain sebagai perantara di dalam rangka untuk mendapatkan manfaat, mendatangkan manfaat atau mencegah madarat. Baik, kita akan masuk pada al-adillah, dalil-dalil yang disebutkan al-muallif, penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qaulullahi azza wa jalla وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر, dan berilah peringatan bihi, ay bil Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Mereka orang-orang yang takut untuk dibangkitkan dan dikumpulkan ila rabbihim, kepada Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Mereka tidak memiliki wali, mereka tidak memiliki penolong, dan tidak memiliki syafi' yang memberikan syafaat untuk mereka. Yaitu makna dari ayat ini, yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khawif bil Qur'an alladhina yakhshawna rabbahum min ashabil qulubil wa'iyah alladhina yatadhakkaruna al-wuquf baina yaday rabbihim mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum wa wasitatin yashfa' lahum indahu bighairi iznihi la'allahum ya'udduna al-uddah lidhalika faya'maluna fi hadhihi ad-dar amalan yunajjihimullahu bihi min adabihi yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya, khawif bil Quran. Berilah atau peringatilah agar orang-orang yang mendapatkan peringatan tersebut merasa takut. Ini mana takhwif, ya, menjadikan orang merasa takut dengan Al-Quran, melalui Al-Quran. Siapa yang menjadi objeknya? Yaitu mereka yang takut terhadap Rabb mereka, dari pemilik-pemilik hati yang wa'iyah, ya, hati yang bisa menerima nasihat, yang mereka mengingat bagaimana nanti mereka berdiri di hadapan Rabbil Alamin, yang sama sekali di situ tidak ada, ya, kerabat yang bisa menolong mereka ataupun sebagai perantara yang memberikan syafaat untuk mereka tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'udduna al-uddah lidhalika faya'maluna fi hadhihi ad-dar la'allahum ya'uddun, sehingga mereka ya'uddun, mempersiapkan persiapan mereka untuk menghadapi hari tersebut, yaitu hari kiamat. Dan mereka beramal di negeri ini, yaitu di dunia ini, dengan amalan yang akan menyelamatkan mereka, yang dengan amalan tersebut Allah akan menyelamatkan mereka dari azabnya pada hari kiamat nanti. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, syahidnya pada ayat ini yaitu laisa lahum min dunihi wali wala syafi', yang tidak ada bagi mereka wali, penolong, wala syafi', orang yang memberikan syafaat untuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini menafikan syafaat. Ya, syafaat bagaimana yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu syafaat yang tidak memenuhi syarat. Kenapa kita katakan bahwasanya syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat yang tidak memenuhi syaratnya. Kenapa tidak kita katakan Allah menafikan seluruh syafaat? Ya. Karena ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qawluhu qul lillahi syafa'atu jami'a. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Ya, perkataan atau dalil yang digunakan oleh muallif. Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat itu. Seluruh syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat yang pertama tadi isbat atau nafi, nafi syafaat, maka ayat yang kedua adalah isbat syafaat lillah, bahwasanya seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu mana yang kita pakai? Apakah yang dinafikan oleh Allah atau yang diisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini menunjukkan ala laisa ala itlaqihi, tidak menunjukkan bahwasanya penafiannya tidak secara mutlak, begitu juga isbatnya. Ditunjukkan oleh ayat yang berikutnya. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qawluhu man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya. Ini dari ayatul kursi. Siapakah yang memberikan atau yang memiliki dan bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Ya, man di sini nafi. Ya, tidak ada. Yaitu tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa, ada pengecualiannya. Illa bi iznihi. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat yang ketiga ini kita tahu bahwasanya syafaat itu tidak diisbatkan secara mutlak dan tidak dinafikan secara mutlak. Tetapi yang diisbatkan adalah yang sesuai dengan syaratnya. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu syaratnya, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Siapakah yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Yaitu tidak ada kecuali dengan izinnya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya salah satu syarat seseorang itu bisa memberikan syafaat itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ada syarat yang lain selain izin dari Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan pada ayat berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qawluhu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa kam min malakin, dan berapa banyak dari malaikat. Ya, ini malaikat loh. Ya, bukan manusia lagi, malaikat. Fis samawat, yang ada di langit-langit. la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat-syafaat mereka sama sekali tidak bermanfaat. Ya. Syafaat-syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrikin, yang mereka menyimbolkan para malaikat ini dengan berhala-berhala yang mereka sembah, mengharapkan syafaat dari mereka. Tapi Allah mengatakan la tughni syafa'atuhum syai'a, illa, kecuali, ada pengecualiannya, pengecualiannya, min ba'di ayya'danallahu, setelah Allah memberikan izin, liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, baik dari kalangan para malaikat ataupun selainnya, wa yarda, dan Allah ridai. Ini syarat yang kedua. Ya. Illa min ba'di ayat dan Allahu liman yasha. Ini izin, syarat yang pertama. Ya. Disebutkan pada ayat sebelumnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Tapi pada ayat yang ini, ya, pada surah An-Najm ini terdapat syarat tambahan. Ya, illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali bagi, ya, setelah izin yang Allah berikan kepada Allah yang Allah ridai, yang Allah dan yang ya, kepada yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Ya. Ini siapa yang mendapatkan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, banyak. Ya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridai, ya, untuk mendapatkan syafaat, ya, untuk mendapatkan syafaat. Nah, ini disebutkan di dalam hadis ya, sebelumnya di dalam ayat. Di sini enggak disebutkan. Ya. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bermanfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Siapa yang mereka di sini, yaitu orang-orang kafir. Ya, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Artinya mereka tidak bisa mendapatkan syafaat dari orang yang memberikan syafaat. Dan siapa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pertanyaan yang diajukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atik? Ya. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia yang dia mendapatkan syafa'atmu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Mereka yang berbahagia yang mendapatkan syafaatku adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Khalis, murni, ikhlas dari hatinya. Ya. Artinya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat adalah mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka orang-orang yang kafir, maka sebagaimana yang tadi Allah firmankan, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Ya. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, berarti syafaat secara umum ada syafaat al-mamfiyah, ada syafaat al-musbatah, al-musbatah. Syafaat yang dinafikan, yaitu syafaat yang tidak memenuhi syaratnya. Ya. Syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengklaim bahwasanya berhala-berhala mereka bisa mendatangkan syafaat untuk mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa mendatangkan madarat untuk mereka atau mendatangkan manfaat. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Syafaat yang musbatah atau manfiyah, yang manfiyah, yang dinafikan. Kenapa dinafikan? Karena tidak memenuhi dua syarat tadi. Tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syafaat musbatah. Syafaat yang diisbatkan. Syafaat yang diisbatkan adalah syafaat yang di situ terdapat atau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Al-izin war-ridha min Allah. Dua syaratnya adalah dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu kalau kita melihat hadis yang menyebutkan tentang as-syafa'atul uzma, syafa'atul kubra, syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mauqif, syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang ada di padang mahsyar untuk disegerakan mendapatkan keputusan dan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan bacakan sekilas nanti hadisnya. Ya, karena hadisnya hadis yang sangat panjang. Ya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berikan syafaat. Tetapi beliau sujud memuji Allah Subhanahu wa taala, sujud dengan sujud yang sangat panjang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah beliau ucapkan sebelum dan sesudahnya. Baru setelah itu beliau mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya. Ini izin. Baik. Nah, di sini para ulama rahimahumullah mereka membagi syafaat yang musbatah ini, syafaat yang ditetapkan, menjadi dua. Ya, menjadi dua kelompok besar, bagian besar. Yang pertama syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, syafaat yang umum yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau. Ya, apakah itu dari orang-orang yang beriman yang lainnya, dari para malaikat atau yang lainnya? Ya. Ini syafaat yang musbatah yang memenuhi syaratnya itu terbagi dua. Syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat yang umum yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau. Ya, dari kalangan orang-orang beriman, dari kalangan para syuhada, dari kalangan para malaikat dan selainnya. Baik. Kita mulai dari syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid, beliau menyebutkan ada tiga macam syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada tiga macam syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma. Atau asy-syafa'atul kubra. Syafaat terbesar. Wahia minal maqamil mahmud alladhi wa'adahu Allah. Dan syafaatul uzma ini adalah al-maqamul mahmud. Ya. Yang disebutkan di dalam doa setelah azan. Taib. Syafaatul uzma ini sebagaimana yang kita sebutkan adalah syafaat li ahlil mauqif. Apa itu ahlul mauqif? Yaitu mereka yang berkumpul, yaitu manusia yang berkumpul di padang mahsyar. Ya. Kita ketahui bahwasanya situasi saat itu adalah situasi yang luar biasa. Situasi yang tidak bisa kita bayangkan saat ini. Ya, pada hari kiamat nanti. Dalam keadaan orang menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam waktu yang sangat lama, matahari hanya 1 mil jaraknya di atas kepala, ya, dan tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala yang hanya diperuntukkan untuk 7 golongan saja. Ya, sementara semua orang menunggu ketika itu. Apa yang menjadi keputusan untuk mereka? Apakah mereka mendapatkan kebahagiaan atau sebaliknya? Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan hari itu, Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, manusia itu dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan uryan, dalam keadaan hufatan. Ya, dalam keadaan dia telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki. Dalam keadaan ghurla, yaitu tidak dikhitan. Yang Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka tidak saling melihat antara satu dengan yang lain?" Maka beliau menjawab, "Al-amru ashaddu min dhalik." Al-amru perkaranya, urusannya lebih dahsyat daripada orang masih berpikiran untuk melihat ini dan itu. Enggak. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in yauma idin sya'nu yughni. Hari di mana seorang itu ya, berpisah, dia kabur, dia lari dari saudaranya. Artinya dia sudah tidak mikir, mana saudaraku, wa ummihi wa abihi, mana ya ibuku, mana bapakku, enggak berpikir. Ya, bahkan dari istrinya, dari anak-anaknya. Likulli mri'in, setiap orang pada hari tersebut sya'nu yughni. Mereka memiliki urusan masing-masing yang mencukupi mereka. Artinya mereka sudah tidak pikir urusan orang lain. Orang yang terdekat saja tidak dipikirkan, apalagi orang lain. Ya, ini dahsyatnya hari ini. Hari kiamat, hari dikumpulkannya. Yang waktunya luar biasa panjangnya. Ya, maka ketika itu sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, utlubu man yasfa'u lana indallah. Carilah orang yang bisa memberikan syafaat untuk kita di sisi Allah. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala segera ya memberikan keputusannya. Tidak ditunggu lagi. Maka mereka pun pergi ke Adam, Nabiullah Adam alaihi salam. Mereka memuji Adam dengan sifat-sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan Adam dengan sifat-sifat tersebut. Bahwasanya Adam diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Bahwasanya Adam Allah merintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Ya, diajarkan nama-nama segala sesuatunya. Kemudian mereka mengatakan isfa' lana inda rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Ya, kita lanjutkan sedikit saja. Berilah syafaat untuk kami di sisi Rabbmu. Tidakkah engkau lihat apa yang kami dapatkan saat ini? Bagaimana keadaan kami saat ini? Maka Nabiullah Adam pun meminta udzur kepada mereka. Karena beliau sudah melakukan dosa, yaitu memakan buah terlarang. Ya. Kemudian mereka pergi ke Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh juga minta udzur. Pergi ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim minta udzur. Pergi ke Nabi Musa, Nabi Musa minta udzur. Pergi ke Nabi Isa, Nabi Isa pun minta udzur dari mereka dan menyarankan untuk pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Beliau sujud dengan sujud yang sangat panjang, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak pernah beliau ucapkan sebelum dan sesudahnya, diilhamkan oleh Allah pada saat itu saja. Ya, barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat bagi ahli mauqif. Ya. Ini syafaat yang pertama, syafaatul uzma, dan sekali lagi khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naftahilahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.